Segala hal di dekatmu mungkin kan lenyap tanpa kau tahu. Lindungilah semua itu dengan jiwa serta ragamu. Saat kau dalam nostalgia, duka lara dan sukacita, menjadi begitu berharga. Kala kau mampu mengingatnya, bagai satu keajaiban, mampu bernafas dan bertahan. Maka selagi ada kesempatan, hiduplah dengan tujuan. Segala hal di dekatmu mungkin kan lenyap tanpa kau tahu. Lindungilah semua itu dengan jiwa serta ragamu. You know the closer you get to something, the tougher it is to see it. And I'll never take you for granted. Let's go. Walau banyak yang mengatakan bahwa berbuat kebaikan adalah bentuk kemunafikan, tak lebih dari kepalsuan. Walau begitu ku katakan, walau menginginkan balasan, bila mampu menyelamatkan akan berbuah kemuliaan. Ejarlah sekuat tenaga segala impian yang berharga. Kalimat indah takkan berguna bila kau tak melakukannya. Kumpulkan keberanian di hati demi hadapi esok hari. And I'll never take you for granted. Let's go. Segala hal di dekatmu mungkin kan lenyap tanpa kau tahu. Lindungilah semua itu dengan jiwa serta ragamu. You know the closer you get to something, the tougher it is to see it. And I'll never take you for granted. Kejarlah sekuat tenaga segala impian yang berharga. Kalimat indah takkan berguna bila kau tak melakukannya. Kumpulkan keberanian di hati demi hadapi esok hari. And I'll never take you for granted. Let's go.